Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله malam hari ini insyaallah kita akan memulai kajian dari kitab yang baru, masih dari karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, yaitu risalah berikutnya Al-Qawaidul Arba, empat kaidah, empat kaidah. Artinya sebuah risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Risalah khusus pada dasarnya, akan tetapi dalam banyak cetakan ditulis atau dicetak bersamaan dengan kitab Salasatul Usul, kitab Usulus Salasah. Karena kitab ini ringkas, akan tetapi kaitan kitab ini, yakni Al-Qawaidul Arba', sangat erat kaitannya dengan kitab Salatatul Usul dan juga kitab Kasyfus Syubhat yang sudah pernah kita pelajari atau yang sedang dipelajari bersama Ustaz Salman Hafizahullah, sangat erat kaitannya, sehingga oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari empat kaidah dasar yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Al-Qawa'idul Arba', kata yang pertama adalah Al-Qawa'id. Al-Qawa'id adalah kata jamak, mufradnya adalah Qa'idatun. Apa makna dari Al-Qa'idah? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, Al-Aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu kathiratun aw furu'un kathiratun. Landasan atau dasar yang bercabang darinya banyak dari permasalahan-permasalahan atau cabang-cabang yang banyak. Landasan dasar yang dari landasan ini, barakallahu fikum, banyak cabangnya dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan. Lalu apa isi dari Al-Qawaidul Arba', kaidah, kaidah-kaidah yang empat ini? Naam, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, isi dari kitab ini adalah mengenal tauhid dan mengenal syirik. Barakallahu fikum. Ma'rifatu tauhid wa ma'rifatu asy-syirik. Dengannya kita berupaya untuk mengenal lebih dalam makna at-tauhid dan makna asy-syirik. Dengan kaidah yang empat ini, barakallahu fikum, dengannya kita bisa memahami permasalahan-permasalahan yang bercabang dari tauhid atau dari asy-syirik. Karena tauhid itu banyak macamnya. Ibadah itu banyak jenisnya. Sehingga oleh karena itu dengan kaidah al-arba' ini, al-qawaid al-arba' ini, kita mampu mengenal, barakallahu fikum, makna dari ibadah tersebut. Apa keharusan kita terkait dalam ibadah tersebut. Begitu juga kita mengenal lebih dalam dan lebih matang dari berbagai macam jenis dari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, sehingga oleh karena itu Asy-Syaikh menyebutkan kitab ini dengan judul Al-Qawa'idul Arba', empat keyakinan dasar yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan syirik, yang dengannya pemahaman kita lebih dalam dari berbagai macam jenis dari tauhid dan berbagai macam jenis dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Apa sih pentingnya mempelajari kaidah yang empat ini? Empat kaidah ini dikatakan oleh Syekh, li'anna kathirun minan nasi yatakhabbatuna fi hadaini al-amraini. Dikarenakan banyak dari umat manusia, mereka bingung, tidak tahu menahu akan dua hal ini. Bingung tentang makna tauhid, dan juga mereka bingung tentang makna asyirik. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Masing-masing pihak menafsirkan makna dari tauhid dan juga makna dari syirik sesuai dengan hawa nafsunya. Yang penting kamu mengucapkan la ilaha illallah, selamat wis. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas dengan kalimat tersebut, maka kamu akan masuk surga. Kamu akan terhindar dari an-nar. Sehingga dia memahami tauhid itu hanya sebatas kalimat la ilaha illallah. Padahal tidak. Dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri ada makna-makna yang harus kita pahami, ada konsekuensi dan kewajiban, lawazim, keharusan yang harus kita jalankan. Barakallahu fikum. Dan ada perkara-perkara yang harus kita tinggalkan. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya la ilaha illallah di dalamnya ada nafi dan isbat. La ilaha, padanya terdapat makna nafi, pentiadaan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Illallah, maknanya isbat. Di dalamnya ada isbat, penetapan bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah saja. Nah, sehingga oleh karena itu di sana ada lawazim, ada keharusan-keharusan, muktadha, konsekuensi, dan juga di sana ada hal-hal yang dilarang, mawani', perkara-perkara yang dilarang yang harus kita tinggalkan yang berkaitan dengan makna atau konsekuensi dari kalimat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini kejahilan atau akibat dari kejahilan dari makna at-tauhid. Tidak paham apa itu tauhid, tidak paham maksud dari kesyirikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apabila seseorang menyekutukannya dengan yang lainnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain dari perbuatan syirik, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Lakin al-wajib, ini masih muqaddimah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan kita belum masuk kepada matan ucapan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini masih kaidah pembuka jalan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Lakin al-wajib annana narji' fi taq'idina ilal kitabi was sunnah. Liyakuna hadha at-taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam la siyama fi hadainil amraini al-azimaini at-tauhidi wasyirik. Akan tetapi wajib atas kita, yaitu kita kembali mengembalikan kaidah-kaidah dasar yang kita yakini kepada Alkitab dan As-Sunnah. Wajib bagi kita untuk mengembalikannya kepada Alkitab dan Sunnah. Jangan sembarangan membuat sebuah prinsip, sebuah keyakinan. Semuanya harus kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Terlebih kita al-mutaakhirin, orang-orang yang datang pada akhir-akhir ini, jangan sampai kita berucap, berbicara kecuali kalau di sana ada salaf, ada pendahulu kita, terutama para ulama, baik dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para imam. Ini penting. Nah, ini penting. Jangan sampai kita mengeluarkan sebuah statement, sebuah ucapan, atau sebuah prinsip, keyakinan dalam berbagai bidang dan cabang, terutama dalam permasalahan akidah. Dalam permasalahan fikih saja, Al-Imam Ahmad tidak mau berbicara. Dalam permasalahan ahkam, Al-Imam Ahmad, sekelas beliau, tidak mau berbicara kecuali di sana ada salafnya. Padahal beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah hafal ribuan, bahkan jutaan hadis. Nah, barakallahu fikum. Dan di samping itu beliau mengusung akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa, dan keistiqomahan yang luar biasa, sehingga dikenal dengan julukan Nasirus Sunnah, pembela As-Sunnah rahimahullah Imam Ahmad. Beliau tidak mau mengeluarkan sebuah nam fatwa melainkan di situ ada salafnya. Ini dalam permasalahan ahkam, baik dalam bab taharah, bab salat, bab haji, bab zakat, puasa, jual beli, dan seterusnya. Tidak berani. Apalagi dalam permasalahan kontemporer sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak sepantasnya bagi kita untuk berbicara. Naam, yang mana kita tidak pantas untuk dikatakan sebagai talibul ilmi, orang yang sehariannya sibuk jual beli, naam, produksi barang, kemudian memasarkannya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tidak layak atau bahkan tidak pantas untuk dikatakan sebagai talibul ilmi. Apalagi sampai berani untuk mengucapkan sebuah pernyataan yang mana tidak ada salafnya. Nah, tidak ada ulamanya. Maka ini perlu untuk kita pahami bersama dan untuk kita jalani. Sebesar Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak berani untuk berfatwa kecuali ada naam salafnya. Sehingga oleh karena itu, terutama dalam permasalahan akidah yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan syirik, kita harus mengembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Liyakuna hadha taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudhan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Agar kaidah ini, landasan ini menjadi landasan yang benar, yang selamat, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Terutama dalam dua hal ini, dalam perkara yang besar ini, yaitu at-tauhid dan syirik. Nah, jangan sembarangan. Barakallahu fikum. Wa syekh rahimahullah lam yadhkur hadhil qawaida min indihi aw min fikrihi kama yaf'alu dhalika kathirun minal mutakhabbitin. Asy-syekh rahimahullah tidaklah menyebutkan kaidah-kaidah ini yang diambil dari sakunya, dari kantongnya, tidak, atau murni dari pemikirannya. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh banyak dari orang-orang al-mutakhabbitin, orang yang ragu, yang rancu di dalam dalam akidahnya. Wa inna ma akhadha hadhihi al-qa'ida min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Akan tetapi beliau mengambil kaidah ini dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dalam sirahnya. Nah, dalam sirah beliau. Nah, diambil kaidah ini dari apa? Nah, dari kitabullah, sunnah rasulnya dan dari sirah beliau. Sehingga oleh karena itu dari kisah-kisah beliau secara aplikasi penerapan dalam permasalahan tauhid dan syirik. Sehingga oleh karena itu di antara kitab beliau, kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ada salah satu kitab dengan judul Sittatu Mawadhi'a Minas Sirah. 6 tempat, 6 tempat dari sirah. Maksudnya bagaimana 6 tempat ini? Yakni 6 kejadian dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Nah, mungkin kitab ini dulu pernah kita pelajari di kajian tabanan. Barakallahu fikum. Fa idza 'arafta hadhihi al-qawa'ida wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifatu tauhid alladzi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Apabila engkau memahami kaidah-kaidah ini, barakallahu fikum, apabila engkau sudah mengetahui kaidah-kaidah ini dan memahaminya, maka akan mudah bagimu setelah itu untuk mengenal tauhid, yang mana tauhid tersebut adalah perkara yang dengannya para rasul diutus oleh Allah, yang mana karena tauhid itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya untuk menerapkan tauhid di muka bumi. Wa ma'rifatu syirkil ladzi haddharallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Dan apabila kita mengetahui kaidah-kaidah ini, kita mengetahui asyirik yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dari perbuatan syirik dan bahkan Allah menjelaskan bahaya dari perbuatan syirik. 6 fid dunya wal akhirah. Baik ketika di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perbuatan syirik yang mana firman ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau melakukan perbuatan syirik, amalanmu seluruhnya akan dihapus, ditolak, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi di akhirat. Seluruh amalanmu di dunia ini ditolak oleh Allah Azza wa Jal, lalu di akhirat engkau akan menjadi orang yang merugi, kekal di dalam neraka. Khusranul mubin, kerugian yang nyata. 6. Wa hadza amrun muhimmun jiddan. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting sekali. Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis salati waz zakati wal ibadati wa sa'iril umuri diniyah. Dan bahkan mempelajari atau mengetahui tauhid dan lawannya asyirik itu lebih harus untuk engkau ketahui daripada engkau mempelajari as-shalah, tentang perbuatan salat, az-zakat, wal ibadat, wasairil umuri diniyah, dan seluruh perkara agama yang lainnya. Nah, tauhid lebih utama daripada salat, zakat, wal ibadat, Walaupun perkara-perkara yang kita sebutkan tadi adalah perkara-perkara yang penting, bahkan termasuk dari rukun-rukun Islam, salat, zakat, al-hajj, was-shaum, bagian dari rukun Islam, akan tetapi lebih penting dari itu semua adalah at-tauhid. Karena tanpa tauhid, perkara-perkara tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatmu, puasamu, zakatmu kecuali engkau adalah seorang muwahhid. Dan bagaimana mungkin engkau menjadi seorang muwahhid kecuali engkau telah mengenal apa itu tauhid dan apa itu asyrik, lawan dari at-tauhid. Karena hadza huwal amrul awwali wal asasu lianna salata waz zakata wal hajj wa ghayruhuma minal ibadati la tasihu idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah wa hiya at-tauhid al-khalis lillahi azza wa jalla. Dia karenakan hal ini adalah hal yang pertama dan dasar, yakni at-tauhid. Dan juga dikarenakan salat, zakat, haji dan selainnya dari urusan-urusan ibadah tidak akan sah kecuali apabila dibangun di atas landasan akidah yang benar, yaitu at-tauhid al-khalis lillahi azza wa jalla, tauhid yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala sebelum beliau na'am mensyarah kitab na'am Al-Qawaid Al-Arba'. Na'am. Sebuah mukaddimah yang sangat luar biasa, yang dengannya mudah-mudahan hati kita terbuka untuk lebih serius dan konsentrasi di dalam mempelajari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita baca perkataan dari Asy-Syaikh Naam Muhammad bin Abdul Wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai Naam barakallahu fikum kitab beliau dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bagaimana? Yakni beliau bertabarruk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan berkah. Naam, dengan nama-nama Allah. Dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di antara nama-nama Allah yang indah dan mulia. Dan ini merupakan barakallahu fikum dalam rangka untuk mencontoh kitabullah, karena di dalam setiap surat selalu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Dan bahkan di sana ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah atau ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau tidak. Nah, walaupun yang rajih menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari bukan salah satu dari ayat dari surat Al-Fatihah. Adapun ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muhim, di dalam setiap surat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jadi alasannya bagaimana? Dalam rangka yang pertama adalah at-tabarruk lillah, at-tabarruk bidzikri asmaillah, mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika akan memulai sesuatu. Sehingga apa yang kita mulai ini dengan menulis kitab, mempelajari kitab, kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Naam, iktida'an bi kitabillah. dalam rangka untuk mencontoh kitabullahi azza wajal, dalam rangka mencontoh Al-Quran. Yang ketiga adalah dalam rangka mencontoh para nabi. Nah, para nabi. Salah satu surat Nabiullah Sulaiman alaihissalam ke Malikat Saba, ratu negeri Saba. Naam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nabiullah Sulaiman menulis dan mengawali surat beliau ke Ratu Saba dengan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan bismillah. Kemudian begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat kepada Raja Herkul, Heraklius, yang berkuasa pada kerajaan Romawi Timur ketika itu, dalam salah satu suratnya yang diriwayatkan barakallahu fikum di dalam kitab-kitab hadis, beliau mengatakan namin Muhammadin ila Herkul azimir Rum, bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ila Herkul min azimir Rum. Beliau memulainya dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaja'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaja'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha ubtulya sabara wa idha adnaba istaghfara. Fa inna haula'i tsalatsa 'unwanus sa'adati. Saya memohon kepada Allah yang mulia, Rabb dari al-Arsy al-Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala memeliharamu atau melindungimu, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar dia menjadikanmu penuh dengan barakah dimanapun engkau berada, selalu diiringi dengan barakah dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtulya sabara, dan agar dia menjadikanmu termasuk dari golongan orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan apabila dia melakukan dosa dia tidak terus-menerus dalam dosa tersebut, segera dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah azza wajal. Fa inna hadhihi tsalatsa hiya unwanus sa'adah, dan tiga hal ini. Naam, apa itu tiga hal yang dimaksud? Apabila diberi bersyukur, diuji dia bersabar, apabila melakukan dosa segera dia beristighfar dan bertaubat. Tiga hal ini adalah tanda dari as-sa'adah, tanda dari keberuntungan, tanda dari kebahagiaan, fi dunya wal akhirah. Muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan muqaddimah yang sangat luar biasa. Termasuk di antara da'bu Syekh rahimahullah, di antara akhlak mulia dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau selalu dan sering mendoakan kebaikan untuk para pelajarnya. Para orang yang mempelajari kitab-kitab beliau. Nah, tidak lupa dan sering. Setiap ganti permasalahan, bahkan bukan di awal kitab saja. Setiap ganti permasalahan atau ganti bab. Selesai bab pertama, masuk bab kedua. Naam, beliau memulainya dengan doa. dengan kalimat doa. 6. Ini menunjukkan pribadi yang sangat luar biasa pada diri Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah seorang yang soleh, yang sangat baik. 6. Pribadi beliau yang peduli terhadap 6. kaum muslimin, terkhusus para murid-murid beliau, sehingga beliau tidak lupa mendoakan kebaikan 6. untuk para murid-murid beliau. Tidak seperti yang difitnahkan mereka-mereka 6. Ahlul khurafat Al-Kuburiyun 6. Mereka-mereka yang suka melakukan peribadatan ke kuburan dengan dalih untuk mengharap ngalap berkah atau meminta syafaat atau untuk menziarahi wali-wali tertentu. 6. Fitnah yang sangat keji mereka sematkan terhadap barakallahu fikum Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fitnah yang tidak mendasar. Sampai-sampai wal'iyadzubillah kita pun malu untuk mendengar dan membacanya. 6. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini anak setan katanya. Suatu ketika ibunya didatangi oleh syaitan barakallahu fikum, dan lahirlah beliau ini. Fitnah yang keji dan luar biasa. Dan itu tidak terlihat dan berkebalikan dari apa yang beliau tulis. 6. Karya-karya beliau dan juga riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang beliau. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. 6. Kemudian di dalam doa ini Asy-Syaikh menginginkan bagi tulabnya, bagi pelajar-pelajarnya untuk terhindar dari kesyirikan, dari kesesatan, dan agar para tulabnya mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Maka apabila seseorang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat, maka tidak ada sedikit pun jalan untuk mencederai atau mencelakai orang tersebut. La fi dinihi wa la fi dunya, baik dalam perkara agamanya ataupun dalam hal dunianya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam salah satu ayatnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari adz-dzulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum ath-thaghut. Adapun 6. Adapun orang-orang kafir awliya'uhum ath-thaghut, wali-wali mereka adalah ath-thaghut. Sehingga oleh karena itu 6. Ketika orang-orang kufar Quraisy pada perang Uhud 6. Barakallahu fikum, mereka mengatakan dan meneriakkan sebuah ucapan, walanal uzza wala uzza lakum, kami memiliki uzza, sesembahan uzza, dan kalian tidak memilikinya, kalian tidak memiliki uzza. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? 6. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengucapkan Allahu maulana fala maula lakum. Allah adalah pelindung kami, fala maula lakum, dan tidak ada pelindung bagi kalian. Karena pelindung yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. 6. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah melindungi sekelompok orang, maka tidak ada satupun jalan untuk mencelakai orang tersebut, baik dalam perkara agama ataupun dalam perkara dunianya. 6. Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa annal kaafiriina la maula lahu, dalam surat Muhammad. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah maula, pelindung bagi orang-orang yang beriman. dan bahwasanya orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Nah, fa idza tawallaka Allahu bi ri'ayatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah fa innaka tas'udu sa'adatan la syiqa'a ba'daha abadan. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi maulamu dengan taufik dan hidayahnya di dunia dan di akhirat, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan, engkau akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, dan sama sekali engkau tidak akan merasakan kesengsaraan setelahnya selama-lamanya. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi maulanya. Fid dunya tawallaka bil hidayati wat taufik wassairi 'alal manhajis salim. Di dunia Allah Subhanahu wa taala menjadi maula, pelindung bagimu dengan memberikan hidayah dan taufik dan berjalan di atas manhaj yang benar. Wa fil akhirah yatawallaka bi an yudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjadi maula bagimu dengan Allah Subhanahu wa taala memasukkanmu ke dalam jannahnya, engkau kekal di dalamnya. La khaufa wala marada wala syiqa'a wala kibara wala makariha. Tidak ada rasa takut, enggak ada sakit, enggak ada kesengsaraan, tidak ada ketuaan. Semuanya muda. Nah, sehingga oleh karena itu, nah, barakallahu fikum, Nabi pernah mengatakan bahwasanya di surga tidak ada orang tua. Nah, tidak ada orang tua. Sehingga ada mereka-mereka yang sudah merasa tua, nah, merasa sedih. Kemudian lalu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di akhirat semuanya muda, tidak ada orang tua. Semuanya berada pada usia yang na'am matang, yang paling layak, semuanya muda, tidak ada yang tua. Barakallahu fikum. Hadhihi walayatullahi li'abdihi al-mu'min fid dunya wal akhirah. Inilah bentuk dari walayatullah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang beriman fid dunya wal akhirah. Nah, fallahu maulana ni'mal maula wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala maula kita, pelindung kita. Ni'mal maula wa ni'mal wakil, sebaik-baik maula, pelindung, dan sebaik-baik na'am tempat yang kepadanya kita barakallahu fikum bergantung, menyandarkan diri, baik dalam urusan agama kita ataupun urusan akhirat kita. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan agar Allah Subhanahu wa taala selalu menyertakan keberkahan padamu dimanapun engkau berada. Apa itu barokah? Nah, sering kita mendengar atau membaca kata barokah. Bahkan banyak toko namanya toko barokah. Nah, apa itu barokah? Barokah itu artinya katratul khair wa ziyadah. Katratul khair wa ziyadah. Kebaikan yang banyak dan bertambah. Nah, tumbuh kebaikannya. Ini barokah. Nah, sehingga oleh karena itu sering kita mendapatkan doa, semoga rezekinya hasil yang sedikit ini barokah. Nah, maksudnya bagaimana? Ya agar yang sedikit ini mencukupi, halal mencukupi, semuanya dengannya terpenuhi, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Kebalikan dari harta yang tidak barokah, walaupun nominalnya besar, nah, akan tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari harta tersebut. Barakallahu fikum. Dia selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Nah, ini makna barokah. Katsratul khairi wa ziyadah. Kebaikan yang banyak dan tumbuh, bertambah. Nah, tentunya kita selalu mengharapkan barokah. Nah, kita selalu mengharapkan barokah. Sehingga oleh karena itu ketika kita melihat sesuatu yang bikin kita takjub, bikin kita kagum, kita dianjurkan untuk mendoakan barokah baginya. Kita ucapkan barakallahu fiik, Allahumma barik lahu, na'am barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepadamu. Allahumma barik lahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Dan seterusnya. Agar orang tersebut mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mendapatkan bahaya dari ain, penyakit ain. Barakallahu fiikum. Ini doa yang sangat luar biasa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta fa hadha huwa ghayatul matalib. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dirimu selalu diiringi barakah dimanapun engkau berada, ini merupakan na'am puncak dari segala yang kita harapkan. Apalagi yang kita harapkan ketika Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita dengan barokahnya, kebaikan yang banyak, baik dalam perkara agama kita ataupun dunia kita. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini daras kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.